selama ini ku pandang. Namun kau telah dengannya menjalani kisah ini. Betapa sakit hati yang ku rasa, namun ku selalu tegar menjalani. Mungkinkah ku akan bisa milikimu seutuhnya? Ku hanya bisa bermimpi dengan harapan yang tak pasti. Takkan bisa, takkan bisa.